Adik-adik, kali ini kakak akan mengajarkan sebuah lagu untuk kalian. Mau bukan? Mau! Kalau mau, coba dengar. Mi sol do sol fa mi re. Dengar suara merdu. Mi sol do sol fa mi re. Mari kita berlagu. Gampang bukan? Gampang. Nah, kakak ajarkan sekali lagi ya. Ya. Mi sol do so fa mi re. Irama yang gembira. Mi sol do so fa mi re. Hilangkan duka lara. Mari kawan-kawan, mari teman-teman, bernyanyilah semua. Nyanyian bahagia, nyanyian bersama, pengucir rasa gundah. Sekarang, coba kalian dengar musiknya. Oke, ikuti kakak menyanyi. Sekarang kita mulai dari atas. Ya. 1, 2, 3. Mi sol do sol fa mi re. Mari kita bernyanyi. Mi sol do sol fa mi re. Menyambut embun pagi. Mari kita bergembira. Mi sol do sol fa mi re. Menyongsong sementari. Hilangkan rasa sendu. Mari